يا تفضل، من يقرأ؟ تقرأ أنت. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله: باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. عن الأحناف بن قيس قال: ذهبت بسلاحي ليالي الفتنة لأنصر هذا الرجل، وفي رواية ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليكياني أبو بكر فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab firman Allah Subhanahu wa taala: wa in ta'ifatan minal mu'minin, jika ada dua kelompok daripada orang-orang beriman, iqtatalu, mereka saling berperang, fa aslihu bainahuma, maka damaikan antara keduanya, fa sammahumul mu'minin, maka Allah menamakan mereka dengan orang-orang beriman. Kaitan bab ini, ikhwan rahimakum, dengan kitabul iman, bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat. Ada iman orang-orang beriman yang sempurna imannya. Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan perintah Allah, menjaga larangan Allah SWT. Dan di antara larangan Allah adalah larangan untuk membunuh, larangan untuk berperang, larangan untuk membunuh dan berperang. Tetapi ikhwan rahimakumullah, jikalah seorang ternyata melanggar larangan Allah SWT dengan membunuh, apakah kita katakan dia kafir? Jawabannya adalah tidak. Membunuh jika tidak dengan hak, karena membunuh dibagi dua, ada membunuh dengan hak, ada membunuh dengan tidak hak. Membunuh dengan tidak hak tidaklah membuat pelakunya kafir menurut ahlu sunnah wal jamaah, tidak menghilangkan akar iman. Pembunuh sekalipun dia melaksanakan dosa besar, tapi tidak menghilangkan akar imannya, dan tidak dengannya dia dikafirkan. Ini mazhabnya ahlu sunnah wal jamaah. Adapun membunuh dengan hak, tentu adalah membunuh yang diperintahkan dalam agama, tentunya yang mendapat pahala bagi orang-orang yang melaksanakannya. Berkata Rasulullah SAW, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath, tidak halal darah seorang muslim itu kecuali dengan tiga perkara. Ini dia pembunuhan yang hak. La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath, tidaklah halal ditumpahkan darah seorang mukmin illa bi ihdatsal, kecuali dengan satu daripada tiga hal. An-nafsu bin nafsi wal muhsanu zani at-tariku lidinihi al-mufariqu al-jama'ah. Ada tiga sifat yakni menumpahkan darah dalam agama yang dibenarkan. Berkata Rasulullah SAW, tidaklah halal ditumpahkan darah seorang muslim kecuali karena tiga hal. Yang pertama adalah an-nafsu bin nafs, nyawa dibayar nyawa, qisas. Ketika seorang membunuh, keluarga yang dibunuh menuntut agar orang tersebut, sang pembunuh, dibunuh sepertinya pula. Ini adalah pembunuhan dengan hak. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian al-qisas, penegakan qisas dalam kasus pembunuhan. Ya, itu jika dituntut oleh keluarga yang terbunuh. Andai kata mereka memaafkan, faman ufiya lahu min akhi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Barang siapa yang dimaafkan ya, oleh keluarga yang terbunuh, fattiba'un bil ma'ruf wa'adawun ilaihi bihsan, tidaklah mengikuti ketentuan syariat, membayar kafarah, membayar diat 100 ekor unta. Jadi ya ikhwan rahimakumullah, membunuh adalah dosa besar kecuali dengan hak. Dan pembunuhan dengan hak ada tiga perkara. Yang pertama adalah qisas. Yang kedua al-muhsan zani, seseorang yang telah menikah dan dia berzina, pernikahan yang sah. Pernikahan yang sah, karena ada pernikahan yang tidak sah dalam agama. Ya, pernikahan dengan syubhat itu tidak sah. Menikahi mahramnya tanpa pengetahuannya ini tidak sah. Jadi jika ada pernikahan yang sah dengan adanya akad, adanya wali, adanya saksi, adanya mahar, masing-masing mereka tidak terikat dengan hubungan mahram dan seterusnya, bukan nikah-nikah yang terlarang dalam Islam seperti mut'ah, asyghar dan sejenisnya. Jika nikahnya telah tegak dengan sah, kemudian dia berzina, maka hukumannya adalah rajam. Dirajam sampai meninggal. Ini ikhwan, mencabut nyawa dengan hak, menumpahkan darah dengan hak. Ini yang kedua. Jika telah terjadi pernikahan dengan nikah yang sah, akad yang sah, baik telah dia campuri ataupun belum dia campuri, sama hukumannya. Maksudnya sudah menikah dan dia belum campuri pasangannya, walaupun belum dia campuri karena telah terjadi pernikahan sah, dia muhsan. Dianggap dia telah menikah dengan sah. Andai kata berzina setelah menikah, walaupun belum dia campuri pasangannya, maka penerapan had terhadapnya adalah qisas. Sebaliknya, andai kata orang yang telah berzina berkali-kali tapi tidak pernah terikat dengan pernikahan yang sah, kemudian dia itu berzina dan ketahuan, tegak empat saksi dan seterusnya, maka orang seperti ini hukumannya apa? Rajam atau didera 100 kali? Dera. Walaupun dia telah berkali-kali berzina. Tapi yang ini dengan pernikahan sah, walaupun tidak dia campuri, kena. Ini yang kedua ikhwan. Yang ketiga adalah al-mufariqu li dinihi, orang-orang yang murtad, meninggalkan agamanya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluh, yang mengganti agamanya bunuh dia. Tentunya penerapan ini dilakukan oleh penguasa, bukan orang awam, bukan orang sivil. Al-tariqu li dinihi al-mufariqu lil jamaah, yang meninggalkan agamanya, atau al-mufariq lil jamaah, yang meninggalkan jamaah, yang memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, yang dalam bahasa fikihnya disebut bughat, pemberontak. Maka mereka halal darah mereka ditumpahkan, mereka diperangi dengan hak. Ini pembunuhan dengan hak. Adapun yang pertama, pembunuhan dengan tidak hak, selain daripada ini, hukumnya adalah dosa besar. Walaupun dosa besar, tidak mengeluarkan pelakunya daripada Islam. Dan ini menunjukkan bahwasanya iman bertingkat-tingkat. Ada orang-orang yang memiliki iman namun melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, merusak sebagian daripada cabang-cabang keimanan. Di antara cabang keimanan adalah menghormati kaum muslimin, memuliakan mereka, ini malah dia bunuh, dia tumpahkan darahnya. Maka ikhwan rahimakumullah, ini menunjukkan bahwasanya al-imanu yazidu, iman itu bertambah dan berkurang. Ketika seorang berkurang imannya, dia membunuh, apakah lepas imannya? Jawabannya apa? Tidak lepas imannya menurut ahlu sunnah wal jamaah. Adapun khawarij mengkafirkan, orang-orang khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan di sini al-imam al-Bukhari ingin menekankan tentang sahnya, tentang benarnya pendapat ahlu sunnah bahwasanya pelaku dosa besar tidak kafir. Di mana al-Imam al-Bukhari menyebutkan ayat Al-Qur'an Al-Karim, wa in ta'ifatan, jika ada dua kelompok, dua kubu daripada orang-orang beriman, iqtatalu, mereka saling berbunuh-bunuhan, fa aslihu bainahuma, damaikan antara keduanya. Dan di sini Allah SWT menyebutkan mereka saling berbunuh-bunuhan. Tapi di sini Allah SWT masih menekatkan pada diri mereka nama iman. Kata Allah, jika ada dua kubu daripada orang beriman, menunjukkan kalaulah terjadi peperangan antara dua kubu, mereka sama-sama orang beriman, tidaklah peperangan ini melepaskan iman mereka. Dengan dalil ayat wa in ta'ifatani minal mu'minin, jika ada dua kubu daripada orang-orang beriman bertikai, fa aslihu bainahuma, damaikan antara mereka berdua. Dan kaum Khawarij mengkafirkan Muawiyah dengan semua pengikutnya, Ali dengan semua pengikutnya, karena dianggapnya apa? Peperangan ini telah melanggar yakni iman, melanggar hak-hak iman. Menurut mereka peperangan ini membatalkan iman, membatalkan akar iman, maka mereka semua kafir menurut kaum Khawarij. Ya, karena itulah kata mereka kepada Ali ketika mereka memberontak. Kenapa kena berontak kepada Ali? Dia memerangi orang-orang Muawiyah. Memerangi orang-orang Muawiyah. Tapi dia tidak mengambil harta rampasan perang mereka. Dan tidak menawan wanita-wanita mereka. Andai kata mereka itu dianggap oleh orang-orang Ali, orang-orang beriman, kenapa mereka diperangi? Andai kata mereka dianggap kafir, kenapa tidak diambil harta rampasan perangnya? Itulah syubhat mereka. Subhanallah. Maka Allah mengatakan dalam kitab yang mulia ini, dalam Al-Quran Al-Karim, bahwasannya orang-orang yang terjadi antara kedua belah pihak pembunuhan, Allah masih menamakan mereka dengan nama orang-orang beriman. Kata Allah, wa in ta'ifatan, jika ada dua kubu daripada orang-orang mukmin, minal mukminin, masih Allah menamakan mereka dengan kata-kata orang-orang beriman, menunjukkan bahwasannya mereka masih ada imannya. Kata Imam Bukhari, fasammahumul mukminin, maka Allah menamakan mereka dengan orang-orang beriman. Bahkan dalam ayat tadi saya bacakan, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan, barang siapa yang dimaafkan ya ketika membunuh saudaranya, kata-kata saudaranya akhihi menunjukkan pembunuh masih dianggap saudara bagi yang terbunuh, menunjukkan bahwasanya dia masih ada imannya. Maksud saudara sini adalah saudara dalam iman. Subhanallah, ini mazhab yang sunnah jemaah. Adapun kaum Khawarij mengambil sebagian ayat seterusnya, mengambil sebagian hadis, sibabul muslimi fusuqun wa qitalu kufrun, membunuh orang-orang beriman kufur. Orang Khawarij punya paham kufur hanya satu, kalau kufur keluar daripada Islam, padahal dalam Islam ada kufrun duna kufrin, kufur yang tidak sampai kepada kufur keluar daripada agama. Karena lafaz kufur itu dapat disebutkan untuk semua maksiat, tetapi yang tertingginya adalah kufur keluar daripada agama. Naam ikhwan rahimakumullah. Jadi dalam ayat yang mulia ini Allah SWT tidak mengkafirkan dua kelompok yang bertikai. Kata Allah SWT, fa aslihu bainahuma, damaikan antara keduanya. Wa aqsitu, berbuat adillah, innallaha yuhibbul muqsitin. Kaifal ayat Syekh? Aina Syekhuna? Ha? Fa aslihu bainahuma. Fa in fa aslihu bainahuma bil adli, sah? La. Waqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Tsumma fa in baghat ihdahuma. Kata Allah Subhanahu wa taala, damaikan antara kedua belah pihak yang bertikai dengan adil, dengan tidak condong kepada yang ini ataupun yang ini. Damaikan. berbuat adillah. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Fa in baghat ihdahuma al ukhra, ketika didamaikan enggak mau, tetap membangkang kepada yang lain. Satu kubu ini membangkang kepada yang lain. Faqatilu allati tabghi, perangi mereka yang membangkang ini, pemberontak ini perangi. Hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka mau tunduk kepada perintah Allah, yakni tunduk kepada pemimpin. Apa perintah Allah? Patuh kepada pemimpin kaum muslimin. Dan ini ayat adalah merupakan apa namanya, dalil bahwasanya para pemberontak yang tidak mau tunduk kepada pemimpin kaum muslimin dengan semua pengikutnya, mereka halal darah mereka ditumpahkan. Subhanallah. Fasammahumul mu'minin, maka Allah menamakan mereka dengan orang-orang beriman. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pemberontak sekalipun mereka masih dianggap beriman. Tidak pernah Ali mengkafirkan Muawiyah dengan semua pengikutnya. Bahkan kaum Khawarij yang jelas-jelas betapa salahnya mereka dalam memahami agama, kaum Khawarij yang diperangi Ali sampai mereka terdesak, sampai mereka lari ke negeri Irak, suatu kampung yang bernama Harurah, apa namanya, Harurah, diperangi Ali mereka. Karena itulah mereka disebut Haruriyin, nisbat kepada tempat mereka bersembunyi berlari namanya Harurah. Diperangi Ali, tapi Ali radhiyallahu anhu tidak pernah mengambil daripada mereka harta rampasan perang dan tidak menawan wanita-wanita mereka. Dan Ali baru memerangi mereka ketika mereka melampaui batas, mereka bunuh salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Irid, dia bunuh, mereka bunuh istrinya, dia bunuh perut istrinya, mereka koyak janinnya dikeluarkan, semua dibunuh. Setelah itu baru Ali perangi mereka. Allahumma musta'an. Baru mereka diperangi, baru mereka terdesak, baru mereka hancur. Namun tidak habis, mereka masih tersebar. Dan sampai saat ini, sampai hari kiamat, mereka akan terus-menerus mengeluarkan keturunan yang berganti-ganti namanya. Ya, di Mesir namanya apa namanya? Jama'atul Hijrati wat Takfir. Jama'ah Hijrah wat Takfir. Dan banyak yang memiliki paham seperti ini, ikhwan. Namanya macam-macam. Macam-macam namanya. Di negeri kita pun banyak mereka memiliki satu kesatuan dengan pendahulu mereka, mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan pelaku dosa besar, menghalalkan darah kaum muslimin. Itu dia kesamaannya. Walaupun bermacam-macam alirannya, bermacam-macam bajunya, namanya, pemimpinnya, imamnya, semuanya mereka memiliki satu kesatuan, mengkafirkan kaum muslimin di luar kelompok mereka, menghalalkan darah mereka. Mereka pemberontak, bughat. Adapun hadis yang mendukung pendapat ini, ikhwan rahimakumullah, adalah berkata Al-Bukhari rahimahullah, anil Ahnaf ibn Qais qal, dari Ahnaf bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu qal, dia berkata, dhahabtu bisilahi, Ahnaf bin Qais salah seorang sahabat Rasulullah SAW, dhahabtu bisilahi layali al-fitnah, aku pergi dengan pedangku pada malam terjadinya fitnah, peperangan antara Ali radhiyallahu taala anhu dan Muawiyah, atau dengan Aisyah dan Talha dan Zubair, peperangan Siffin. Berkata Ahnaf bin Qais, aku pergi dengan senjataku, dengan pedangku pada malam fitnah. Malam-malam fitnah maksudnya malam-malam peperangan sedang berkecamuk antara Muawiyah radhiyallahu taala anhu dengan Ali, dengan takwil, dengan ijtihad masing-masing mereka. Ini peperangan dengan takwil, peperangan karena ijtihad. Li'an surahadhar rajula, untuk menolong laki-laki ini. Wa fi riwayatin ibna ammi Rasulillah, untuk menolong anak paman Rasulullah SAW. Siapa? Ali bin Abi Talib. Ahnaf bin Qais kepala suku, dia siapkan semua pasukannya, semua suku-sukunya untuk berperang pada pihak Ali. Berangkat pada malam hari mereka dengan pedang-pedang terhunus untuk bergabung dengan pihak Ali. Ya ikhwan rahimakumullah, peperangan yang terjadi antara sahabat itu dengan ijtihad, dengan takwil, karena terjadinya perbedaan pandang. Ali mujtahid, Muawiyah pun mujtahid. Dan sesungguhnya kedua-duanya tidaklah menginginkan pertumpahan darah. Sesungguhnya peperangan terjadi lantaran adanya orang-orang yang memanaskan suasana, kaum munafikin, pengikut Abdullah bin Sabah. Bahkan pasukannya telah sempat genjatan senjata, bahkan telah sempat saling sholat satu sama lain di tenda yang berbeda-beda. Sudah gabung mereka semua. Tapi orang-orang Khawarij tahu, andai kata damai kaum muslimin, orang-orang Abdullah bin Sabah dan tentunya para pembunuh-pembunuh Ali, andai kata damai Ali dengan Muawiyah, diserahkan Muawiyah kepada Ali kepemimpinan, pastilah mereka yang pertama kali akan digantung Ali, dipancung Ali, karena mereka pembunuh-pembunuh Uthman. Maka malam hari itu ikhwan, ada puluhan orang daripada pemberontak-pemberontak ini, biang keroknya mereka yang sengaja membuat kekacauan. Mereka sebar pasukan sebagian ke tenda-tenda Ali dan pengikutnya, sebagian ke tenda-tenda Mu'ad pengikutnya, dan mereka bunuhi mereka semua dalam keadaan tidur, sehingga masing-masing terbangun menganggap pihak yang satu telah berkhianat pada pihak lainnya. Berkobarlah peperangan, terjadilah peperangan Siffin. Jadi ikhwan rahimakumullah, adapun akar masalah adalah ketika Ali menuntun Muawiyah tunduk kepada kekuasaan Ali, Muawiyah mengatakan, saya tidak mengingkari engkau sebagai khalifah kaum muslimin, tapi tolong, aku menuntut darah anak pamanku. Siapa? Uthman. Dan mereka berbeda pandang. Kemudian Ali memaksakan agar mereka tunduk, jika tidak akan diperangi. Mereka mengatakan, tidak, sampai engkau cari pembunuh-pembunuhnya. Dan pembunuh itu ada pada pengikut Ali. Dan alangkah banyaknya kaum-kaum Khawarij ada pada Ali. Pembunuh-pembunuh Uthman itu ada pada Ali, bahkan mereka jenderal-jenderalnya. Dan Ali menganggap alangkah lemahnya posisinya kala itu jika dia menerapkan apa hukuman terhadap pembunuh-pembunuh Uthman. Maksud Ali, biar bersatu semua kaum muslimin, setelah tegak dia akan singkap pembunuh-pembunuh, dia akan habisi mereka. Sesungguhnya ikhwan, peperangan antara Ali dan Aisyah atau Talha dan Zubair pun gara-gara ini. Subhanallah. Mereka semua merasa tertipu ketika terbunuh Uthman. Mereka semua merasa zalim dan berdosa karena tidak membela Uthman. Maka mereka bangun menuntut agar segera dikisos pembunuh-pembunuh Uthman. Dan akhirnya terjadilah pertempuran ikhwan, sebagaimana yang telah Allah gariskan semuanya dengan takdir yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwan, dalam masalah ini, dalam masalah fitnah antara sahabat, sahabat Rasulullah SAW menjadi tiga kubu. Pertama, yang menganggap kebenaran ada pada pihak Ali, maka mereka berperang bersama Ali. Yang kedua, menganggap kebenaran itu ada pada pihak Muawiyah, seperti Amr bin As dan lain-lainnya, maka mereka berperang pada Muawiyah. Yang ketiga, dan ini paling banyak sahabat yang menganggap ini masalah yang kabur, enggak jelas di mana kebenaran, enggak jelas mana yang hak, mana yang batil. Dan mereka paling banyak, di antaranya Ibnu Umar, Abu Bakrah, Abu Hurairah dan lain-lainnya, mereka berpendapat mengucilkan diri, tidak ikut dalam fitnah. Di antaranya adalah Abu Bakrah, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar dan lain-lainnya. Dan paling banyak sahabat memilih pendapat ini. Adapun sahabat yang berpihak kepada Ali karena mereka menganggap Ali pada kebenaran, yang berpihak pada Muawiyah menganggap Muawiyah pada kebenaran. Dan yang paling banyak adalah yang mana? Mengasingkan diri daripada fitnah. Subhanallah. Jadi ikhwan rahimakumullah, dari Ahmad bin Qais, dia berkata, "Dhahabtu bisilahi lailatal fitnah." Aku pergi dengan senjataku pada malam peperangan, li'an surah hadzal rajul wa fi riwayatin ibnu ammi Rasulillah, agar aku menolong orang ini, anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falaqiyani Abu Bakrah, maka aku ditemui oleh Abu Bakrah. Faqala aina turid, maka dia bertanya, ke mana engkau hendak pergi dengan senjatamu ini, dengan pasukanmu ini? Qultu, aku menjawab, ansuru hadzal rajula, aku pergi dengan senjataku ini untuk menolong orang ini. Siapa? Ali dan para pengikutnya. Qala rji', berkata Abu Bakrah, pulang. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar." Jika bertemu dua orang muslim masing-masing membawa pedangnya, maka yang membunuh dan yang terbunuh kedua-duanya dalam neraka. Faqultu ya Rasulullah, aku berkata, yakni Abu Bakar mengatakan, aku bertanya, wahai Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul ya Rasulullah, kalaulah pembunuh ini jelas aku tahu kenapa dia masuk neraka, fama balul maqtul, kenapa yang terbunuh pun masuk neraka? Qal, Rasulullah menjawab, innahu kana harisan ala qatli sahibih, karena dia benar-benar berkeinginan untuk membunuh lawannya. Kenapa yang terbunuh masuk neraka juga? Karena dia pun punya niat yang sama untuk membunuh, dan dengan niatnya membunuh Allah masukkan dia ke dalam neraka. Dan ikhwan, hadis ini ancaman terhadap pembunuhan bighairi ta'wil, pembunuhan tanpa ada sebab alasan yang syar'i, ini dia hukumannya. Pembunuhan dengan tanpa ada uzur syar'i. Ini pembunuhan yang pertama atau yang kedua tadi yang kita bagi? Pertama atau kedua? Yang pertama. Kedua-duanya, baik yang membunuh dan baik yang terbunuh, sama-sama finnar, dalam neraka. Adapun seorang yang terbunuh lantaran membela hartanya, membela dirinya, membela warganya, dia fisabilillah. Bersabda Rasulullah, man qutila duna nafsihi fahuwa syahid, au kama qala, barang siapa yang terbunuh karena membela dirinya maka dia syahid. Man qutila duna malihi fahuwa syahid, yang terbunuh karena membela hartanya dia syahid. Yang membunuh, yang terbunuh karena membela keluarganya dia syahid. Ya. Jadi ikhwan rahimakumullah, hadis yang mulia ini, pembunuh dan yang dibunuh masing-masing dalam neraka dalam pembunuhan bi ghairi ta'wilin syar'i, karena tidak ada alasan syar'i. Tayib, bagaimana peperangan yang terjadi antara Muawiyah dan Ali? Apakah masuk ke dalam pembunuhan yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, dengan ta'wil. Kenapa di sini Abu Bakrah menyatakan hadis ini terhadap yang terjadi antara kedua sahabat? Kenapa Abu Bakrah mengatakan hadis ini? Yang membunuh, yang terbunuh, kedua-duanya dalam neraka. Karena Abu Bakrah menganggap pembunuhan yang terjadi antara mereka ini adalah pembunuhan bi ghairi ta'wil, atau pembunuhan yang kabur, enggak jelas mana yang hak, mana yang batil. Karena itu lebih baik dihindari daripada engkau termasuk ke dalam hadis ini, wahai Al-Ahnaf bin Qais, dengan semua sukumu, daripada engkau termasuk ke dalam golongan hadis ini, karena kita enggak tahu mana kebenaran, mana yang benar, apakah pada pihak ba ataupun A atau B. Lebih baik engkau menghindar daripada engkau masuk ke dalam hadis ini, pembunuh dan terbunuh masuk neraka. Dan ini adalah pandangan Abu Bakrah dan sebagian besar sahabat yang menghindari fitnah. Ya. Jadi jangan dikatakan bahwasanya pembunuhan terjadi antara Muawiyah dan Ali ini pembunuhan bi ghairi ta'wil, tapi dengan ta'wil, dengan ijtihad. Maka sikap kita Ahlus Sunnah sepanjang zaman, kita menutup lisan kita, tidak menggunjing, menjelek-jelekkan satu daripada dua sahabat yang berpernah yang terjerumus dalam peperangan. Tidak kita cela Muawiyah, tidak pula Ali, tidak pula Talhah, tidak pula Zubair, tidak pula Aisyah. Kita katakan Allah Subhanahu wa taala telah menahan tangan kita untuk tidak menumpahkan darah mereka, maka hendaklah kita tahan lisan kita untuk tidak mencela mereka. Jadi inilah dia yang dikatakan oleh Imam Dzahabi rahimahullah taala. Ya. Antum lihatlah sebagian orang mencela ini, mencela sana. Habis Muawiyah dicela, habis Muawiyah dikafirkan, wa iyadan billah. Adapun wajhu syahid dalam hadis yang mulia ini adalah ungkapan Nabi, idzal taqal muslimani, jika berjumpa dua orang muslim bisayfaihima, dengan kedua pedangnya, fal qatilu wal maqtul finnar, yang membunuh, yang terbunuh di neraka. Walaupun mereka bertempur dengan tanpa ta'wil, dan mereka berperang dan mereka saling berbunuh-bunuhan, walaupun kedua-duanya diancam dengan neraka, tapi kedua-duanya masih dikatakan muslim. Apa? Muslim. Ini menunjukkan haknya mazhab ahli sunnah. Pelaku dosa besar, sebesar apapun selain syirik, dia tidak menggugurkan keimanannya, tidak membatalkan akar imannya. Jadi ini di ikhwan wajhu syahid. Imam Bukhari menjelaskan kepada kita bahwasanya batalnya mazhab al-khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan kaitan hadis ini dengan kitabul iman, apa kaitannya kira-kira? Siapa yang mau bicara? Apa kaitan hadis ini dengan kitabul iman? Bagaimana kita kaitkan hadis ini dengan kitab iman? Siapa yang mau bicara? Ayo. Siapa yang mau tidur? Siapa yang mau ngomong? Disuruh ngomong-ngomonglah. Siapa yang bisa insyaallah mengkaitkan antara hadis ini dengan kitabul iman? Apa kaitannya? Apa kaitannya dengan kitabul iman? Siapa yang mau? Tafadhal. Ayo. Kaum muslimin. Jamaah. Ayo. Mana antum ini? Tafadhal. Kalau enggak jalan kita ini, berhenti di sini aja. Ah, mumtaz. Ini menunjukkan iman itu bertingkat-tingkat. Jamil, dari mana antum ambil? Nah, ini yang penting sekarang. Dari mana antum ambil kesimpulan iman itu bertingkat-tingkat dari hadis yang mulia ini? Mumtaz, ahsanta. Yang seperti ini saya inginkan. Hadis ini menunjukkan iman itu bertingkat-tingkat, dan ini mazhabnya Ahlus Sunnah mengatakan al-imanu yazidu, yang kuas bertambah dan berkurang. Membunuh adalah perkara-perkara yang mengurangi iman, tetapi tidak mengeluarkannya daripada iman. Kalaulah pembunuh mengurangi iman, berarti tidak membunuh akan menambah iman. Menjaga darah kaum muslimin menambah iman. Ahsan tabarakallahu fik. Mumtaz. Jamil jiddan. Hadis ini menunjukkan benarnya mazhab al-sunnah bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat. Walaupun pembunuh telah terkotori imannya, tapi tidak membuat dia keluar daripada Islam. Jamil jiddan. Ahsant. Ya. Barakallahu fik. Kita baca hadis berikutnya, tafadhal. Silakan, Iqra ya Abdurrahman. Bismillah. Babun zulmun duna zulm. An-Nabi an-Abdillahi ibn Mas'udin lamma nazalat hadhihi al-aya alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun faqa dhalika ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala faqalu ayyuna lam yadhlim nafsahu fa anzala Allah innash shirka lazulmun azim wa fi riwayatin qala laisa kama taqulun lam yalbisu imanahum bizulmin bishirkin aw lam tasma'u ila qawli luqmana li ibnihi ya bunayya la tusyrik billahi ahsant zanakallah hirsan an abdillah ibn mas'ud babun zulmun una zulmin. Berkata al-imam al-bukhari bab kezaliman di bawah kezaliman, subhanallah, zulmun duna zulmin, kufrun duna kufrin, bab kezaliman di bawah kezaliman. Ya ikhwan rahimakumullah, kezaliman itu bertingkat-tingkat. Kezaliman bertingkat-tingkat. Ada kezaliman-kezaliman yang tidak mengeluarkan pelakunya daripada Islam. Ada kezaliman yang membuat pelakunya keluar daripada Islam. Itulah dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam Al-Bukhari membuat bab ini menyatakan kepada kaum mukminin ahlu sunnah, benar mazhab kalian bahwasanya kezaliman itu banyak jenis-jenisnya, bertingkat-tingkat, ada yang membuat pelakunya kufur, ada yang tidak membuat pelakunya kufur. Walaupun dibuat dengan kezaliman, tapi tidak menghilangkan iman mereka, tidak membuat mereka kafir, keluar daripada Islam. Berbeda dengan kalian kaum khawarij yang mengkafirkan semua pelaku kezaliman. Itu dia bab ini ikhwan. Zulmun duna zulmin, kezaliman di bawah kezaliman. Maka Al-Imam Al-Bukhari mendatangkan dalil, dan ikhwan rahimakumullah, setelah dia sebutkan bab, dia datangkan dalilnya. Dan inilah ikhwan ciri-ciri ahlu sunnah, ngomong pakai dalil, bicara pakai dalil. Berbeda dengan ahlu bid'ah yang ngomong enggak pakai dalil, kalaupun pakai dalil, dalilnya yang mustabihat, yang remang-remang. Ya, tidak yang khusus, mengambil dalil yang mujmal, meninggalkan yang muqayyad. Itu ciri-ciri ahlu bid'ah. Mengambil yang mutasyabih, meninggalkan yang muhkam. Itu orang-orang ahlu bid'ah. Ahlu sunnah jelas terang, dalil mereka terang. An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, lamma nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Dan adapun orang-orang yang beriman dan tidak campur adukkan imannya dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka lah yang mendapat petunjuk. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat jaminan keselamatan, keamanan, dan mereka lah yang mendapat petunjuk. Syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah, begitu beratnya ayat ini bagi sahabat-sahabat Rasulullah. Kenapa berat bagi mereka ikhwan? Karena mereka menganggap makna kezaliman di sini segala macam bentuk jenis-jenis kezaliman, semua cabang-cabangnya. Mereka begitu berat menerima ayat ini. Yang beriman dan tidak campur adukkan imannya dengan kezaliman, mereka lah yang dapat jaminan keselamatan dan mendapat petunjuk. Kenapa berat ikhwan? Karena mereka pahami secara umum bahwasanya ini semua kezaliman, sulit kita lepas daripadanya. Namanya kezaliman ikhwan, kezaliman lisan, kezaliman tangan, kezaliman mata. Banyak kita setiap hari berbuat kezaliman, menzalimi diri kita, menzalimi orang lain. Mereka begitu berat ketika mendapatkan ayat ini turun, karena yang dapat keamanan, yang mendapat petunjuk, mereka hanyalah orang-orang yang lepas daripada semua bentuk kezaliman dalam pandangan mereka. Dan mustahil, karena kita manusia yang memiliki dua sifat mendasar pada manusia, al-zulm wal-juhlu, kezaliman dan kejahilan, al-baghyu wal-udwan, sifat melampaui batas. Mereka begitu beratnya mengamalkan ayat ini, karena itulah berkata mereka, syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah, alangkah beratnya ayat ini diterapkan, diamalkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Faqalu, maka mereka pun datang bertanya kepada Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsahu, ya Rasulullah, siapa yang menjamin dirinya tidak pernah berbuat kezaliman terhadap dirinya sendiri? Tak mungkin, mustahil. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami lepas daripada semua cabang kezaliman? Mustahil. Bagaimana mungkin kami dapat keamanan, mendapat surga, mendapat petunjuk? Andai kata syaratnya harus lepas daripada semua bentuk kezaliman. Dan ini para sahabat mengakui bahwasanya, ya ikhwan, kezaliman itu banyak cabang-cabangnya, tingkat-tingkatnya, dan sulit melepaskan diri daripada segala macam bentuk kezaliman. Karena itulah mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan, dan ini menunjukkan kepada kita begitu pentingnya kita memahami Al-Qur'an sebagaimana yang ingin Allah Subhanahu wa taala kita pahami, sebagaimana yang ingin dipahami Rasulullah, sebagaimana yang dipahami Allah dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat-sahabat Nabi pun, mereka kalaulah tidak diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tafsir ayat ini, mereka tidak paham. Ini membutuhkan kepada kita tafsir Al-Qur'anul Karim, bahwasanya tidak semua orang dapat memahami Al-Qur'anul Karim kecuali dengan bantuan pemahaman Rasulullah. Ya, dengan bantuan keterangan daripada Allah. Karena tafsir dibagi menjadi 4 bagian ikhwan. Pertama, tafsir Quran dengan Quran. Quran ditafsirkan dengan Quran. Yang pertama, dan kitab yang paling baik adalah kitab Adwa'ul Bayan fi tafsir Quran bil Quran, karangan Muhammad Al-Amin Asy-Syangqiti rahimahullah. Allah menjelaskan ayatnya dengan ayatnya sendiri, baik yang berdekat-dekatan ataupun dalam tempat lain. Seperti yang berdekat-dekatan, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Wa Ma'atraka Mal-Qari'ah, dan seterusnya. Apa arti Qari'ah? Tahukah kamu apa Qari'ah? Kemudian dia terangkan Al-Haqah, Mal-Haqah, itu Al-Quran, diterangkan oleh Al-Quran. Ya, An-Najmu Thaqib, Was-Sama'i Wat-Tariq, Wa Ma'atraka Mal-Tariq. An-Najmu Thaqib, apa itu Tariq? Al-Tariq adalah An-Najmu Thaqib, bintang-bintang yang berguguran. Ini keterangan daripada Quran. Terkadang keterangannya diterangkan dengan ayat yang lain dalam tempat yang lain. Contohnya dalam ayat ini, dia gabungkan antara ayat ini dengan ayat dalam surah Luqman, bahwasanya kezaliman di sini maksudnya adalah kezaliman di sana. Ya, ini surah Al-An'am, naam syekh, surah Al-An'am ini diterangkan dalam surah Luqman. Jadi fa'ayyuna lam yadhlim nafsah, siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya. Fa'anzalallah, maka Allah turunkanlah ayat yang menerangkan makna kezaliman di sini. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik adalah merupakan kezaliman yang terbesar. Dalam surat Luqman. Jadi ini tafsir ayat yang pertama Quran dengan, yang kedua Quran dengan hadis. Sebagaimana ayat ini pun dapat dijadikan sebagai landasan bahwasanya Quran itu ditafsirkan Rasulullah dengan perkataan beliau. Makna zulm di sini adalah zulm di sana dengan perkataan Nabi sendiri. Ya. Ghairil maghdubi alaihim, al-maghdub alaihim orang-orang Yahudi, waladh-dhalin, adh-dhalin orang-orang Nasara. Siapa yang menafsirkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam tafsir Quran dengan perkataan Rasulullah. Yang ketiga adalah tafsir Quran dengan perkataan sahabat, yang mereka adalah murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka telah menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semisal tafsiran Ibnu Abbas, tafsiran Ibnu Mas'ud. Berkata Ibnu Mas'ud, ya, aku telah bacakan semua Quran di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semua tafsirannya aku mengetahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku tahu zaman ini ada orang yang lebih alim daripada aku tentang tafsir, kecuali pasti aku akan siapkan untaku, kudaku, akan kudatangi dia kemanapun dia berada selama mungkin dapat kucapai. Ya, ini Ibnu Mas'ud. Dia semua dia tahu tafsir Quran Karim. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Jadi tafsiran Quran dengan perkataan sahabat yang mereka langsung berguru kepada Rasulullah SAW. Keberapa itu? Keempat, ketiga, keempat tafsiran Quran Karim dengan perkataan tabi'in, murid-murid sahabat Rasulullah SAW yang mereka menimba ilmu langsung daripada murid-murid Rasulullah, yakni para sahabat. Tafsiran mereka adalah tafsir yang lebih dekat kepada kebenaran. Maka kita ikhwan, dalam menafsirkan Quran, Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, Quran dengan perkataan sahabat, Quran dengan perkataan para tabi'in. Baru yang terakhir ulama masukkan yang kelima adalah tafsiran Quran dari tinjauan bahasa Arab. Bahasa dikembalikan kepada bahasa Arab, bahasa aslinya, bahasa orang-orang sebelum Islam, bahasa orang-orang Arab pada masa jahiliyah sebelum turunnya Quran. Bahwasanya makna ayat ini adalah ini karena orang-orang dahulu menganggap ini sebagai ini, dan ini pun penting. Jadi inilah dia ikhwan jenis-jenis tafsir Quranul Karim. Dan merujuk kepada tafsir ini, tafsiran bahasa, setelah kita melewati tafsir-tafsir di atas. Contohnya lafaz-lafaz qur', al-qur'u, perempuan yang wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qur', perempuan yang dicerai menunggu masa iddahnya selama 3 qur'. Apa arti qur'? Berbeda ulama, sebagian mengatakan tuhur, suci, sebagian mengatakan haid. Masing-masing mendatangkan dalil daripada bahasa bahwasanya qur' menurut orang Arab seperti ini, sebagian mengatakan seperti ini, dan inilah tafsiran dengan bahasa. Kemudian kita lanjutkan hadis ini. Maka kami bertanya, siapa yang tidak menzalimi dirinya ya Rasulullah? Maka Allah turunkan ayat, inna syirka la zulmun azim, sungguhnya syirik merupakan dosa yang terbesar. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lainnya, qala laisa kama taqulun, bukan sebagaimana yang kalian anggap makna kezaliman di sini. Lam yalbisu imanahum bidzulmin bisyirkin. Makna tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman adalah dengan kesyirikan. Awalam tasma'u ila qawli Luqman libnihi. Tidakkah pernah kalian mendengar Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anak jangan berbuat syirik kepada Allah, inna syirka la zulmun azim, sungguhnya syirik merupakan dosa yang besar. Tayyib, siapa yang bisa menghubungkan antara bab ini dengan kitabul iman? Silahkan. Fadal, apa kaitannya bab ini dengan kitabul iman? Maksudnya apa ini? Maksud Bukhari mendatangkan hadis dari sini. Gimana menggabungkannya? Bagaimana menghubungkannya? Jangan-jangan enggak pas ini dalam kitabul iman, antum pindahkan dalam kitab lain tentunya. Apa kira-kira kaitannya? Ayo. Fadalu. Enggak pulang-pulang ke sini sampai siang nanti. Kalau enggak antum jawab dengan benar. Tafadhal Pak Sofyan, barakallahu fiik. Ahsant. Tidak semua orang berbuat kezaliman dikatakan kafir. Karena kezaliman bertingkat-tingkat. Ada kezaliman membuat pelakunya keluar daripada Islam, ada yang tidak membuat pelakunya keluar daripada Islam. Dan ini menunjukkan bahwasanya ikhwan, sebagaimana semua bentuk ketaatan menambah iman, maka segala macam bentuk kezaliman mengurangi iman. Tetapi yang mengurangi iman ini kezaliman, tidak semuanya harus menghapuskan iman. Tidak semua kezaliman menghapuskan iman, tapi jelas dia mengurangi iman. Dan ini menunjukkan sahnya mazhab al-sunnah bahwasanya iman bertambah dan iman berkurang. Berkurang dengan kezaliman, bertambah dengan semua ketaatan. Ya, jika orang berbuat kezaliman kurang imannya. Berkurang. Boleh jadi sampai suatu ketika sampai ke akar-akar imannya pun tercabut, wa'iyadzan billah. Karena kekufuran ikhwan tidak secara sekaligus, dia bertingkat-tingkat kekufuran. Parah. Maksiat pun bertingkat-tingkat. Dari yang ringan naik kepada yang berat sampai kufur, wa'iyadzan billah. Tujuan syaitan terakhir adalah membuat orang menjadi kafir. Dan jalan ke sini ikhwan, dia akan lewati dengan jalan yang pelan. Subhanallah. Kita tengoklah kisah Barsisa yang disebut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bagaimana syaitan berhasil menggoda Barsisa sampai kufur keluar daripada agamanya dengan maksiat, ya, dengan minum khamar. Dianggan seorang pendeta, ya, yang disebutkan oleh Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat kamatsalis syaitani idz qala lil insani kfur, sebagaimana syaitan ketika berkata kepada manusia kufurlah. Kemudian Syekh, falamma kafara qala inni bari'un minka. Ketika dia kafir, dia katakan aku lepas daripada dirimu. Aku berlepas daripada kafiranmu. Di bawah ayat ini disebutkan kisah Bani Israel yang paling taat beribadah, namanya Barsisa. Ya, dan ini adalah cerita daripada Israiliyat. Jika tidak bertentangan Quran dan Sunnah, boleh diceritakan dan maknanya benar. Ya, syaitan berupaya menggodanya, memasang strategi yang bertahun-tahun dia pikirkan gimana. Enggak mempan apapun juga, perempuan enggak mempan, minuman keras enggak mempan. Apalagi disuruh syirik enggak mempan. Subhanallah. Haula wala quwata illa billah. Maka datanglah syaitan iblis wa iyadan billah dalam bentuk seorang ahli ibadah yang dia numpang di rumah Barsisa, dan dia beribadah lebih taat daripada Barsisa. Mengalahkan Barsisa. Subhanallah. Sehingga Barsisa pun kagum, karena Barsisa ahlu ibadah, tidak memiliki landasan ilmu yang kuat. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa pentingnya ilmu. Dia menganggap orang ini lebih baik daripada dirinya dalam sisi ibadahnya. Dia bertanya, apa rahasiamu sukses beribadah seperti ini? Aku sampai syaitan enggak makan enggak minum. Iblis, dia masih makan masih minum. Dia katakan, aku dahulu pernah berbuat maksiat, mungkin seperti itulah cara kau supaya menjadi seperti ku ini. Berbuat maksiat aku dulu. Apa caranya? Kau minumlah khamar. Mustahil. Kalau enggak berzina, lebih mustahil. membunuh lebih mustahil, syirik, kufur lebih mustahil. Kata dia mustahil semua ini. Suruh aku minum khamar, enggak mungkin, mustahil, enggak masuk akal. Ya, berzina lebih enggak masuk akal. Membunuh lebih enggak masuk akal lagi, bagaimana caranya? Kufur lebih enggak masuk akal. Akhirnya syaitan, ya. Ada seorang anak perempuan yang mau apa namanya, dalam beberapa versi dikatakan dia itu sakit. Syaitan ini yang membuat dia sakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dibawa kemana-mana enggak bisa sembuh. Akhirnya diisyaratkan syaitan kepada kakaknya, bawa ke sana, berobat ke sana. Dia pandai baca-baca jampi-jampi. Itulah kira-kira dibawa, ya, baca jampi-jampi sembuh. Kemudian mereka mau berperang. Kemana kita titipkan ini? Kayaknya nih anak gadis ini. Kemana kita titipkan adik kita ini? Sepakatlah mereka kepada orang paling jujur di bumi, Barsisa. Subhanallah. Titipkan di sana. Rumahnya ini, rumah perempuan itu di sana, ya. Panjang, sebagaimana disebutkan dalam, nggak salah saya, dalam kisah At-Tawwabin Ibnu Jauzi, bagaimana setan menggelincirkan manusia dalam talbisu iblis, ya. Tiap hari dia siapkan makanan diantar, diletakkan depan, ya. Lambat laun setan mengatakan, nggak ada salahnya kau ketok pintu rumahnya, bilang makanan udah ada, supaya dia tahu, ya kan, baru ketok. Lambat laun nggak ada masalah, sekali-sekali kau tengok dia, kasihan juga dia, nggak ada kawannya udah lama, tengok keadaannya, jangan-jangan sakit parah, lumpuh dia, kau nggak tahu. Buka, tunggu, dibuka, diambil, jangan-jangan diambil anjing segala macam. Buka dia, kau yakinkan diambil makanannya. Diambil makanannya, dibuka pintu, dah. Berhari-hari, berhari lewat lagi. Enggak ada masalah, sekali-sekali kau ajak dia untuk belajar Quran. Kau ajarkan dia, bukan Qurannya. Ketika itu masih Bani Israel. Kau ajarkan dia ilmu-ilmu. Kasihan dia, enggak ada kawan sendiri. Ajarkan dia ilmu-ilmu. Sampai akhirnya syaitan membuat dia menzinahi orang ini, wa idzan billah. Setelah berzina, ikhwan rahimakumullah, ya, maka syaitan datang kepada Barsisa dalam bentuk mimpi dan sinisnya. Andai kata kedua abangnya datang, dia tahu kau menzinai dirinya, habis kau, namamu, reputasimu hancur sehancur-hancurnya. Andai kata dia lapor, ajab. Sampai akhirnya hamil, sampai akhirnya melahirkan. Jadi bagaimana? Kau bunuh mereka. Dibunuh, wa'iyadhan billah. Dibunuh, kedua-duanya dibunuh, kemudian ditimbun, diletakkan di tempat tertentu di karangan rumahnya. Ya, datang setan kepada abang-abangnya dalam bentuk mimpi, adik kalian dibunuh. Mereka pun seketika kaget, mereka datang bertanya, mana adik kami? Oh, dia sakit, begini, begini, begini, kasihan, akhirnya dia meninggal, kukuburkan. Datang setan dalam bentuk mimpi, dia berdusta, dia bunuh, tengok ada jasad anaknya. Tunjukkan setan tempatnya di sini. Mereka datang, mereka bongkar, benar. Subhanallah. Maka mereka ngadukan ini orang yang kena eksekusi mati. Ya, dibawa ke tiang gantungan, mau digantung. Kemudian datanglah setan kepada Barsisa. Kamu tahu sesungguhnya semua ini skenario aku yang buat. Sekarang waktunya terakhir. Kalau kamu mau aku bantu, aku selamatkan kau daripada tiang gantungan ini, anggap aku sebagai Tuhanmu. Tundukkan kepalamu. Katakan aku Tuhanmu, engkau akan kuselamatkan. Dia pun akhirnya kafir, kemudian digantung. Turunlah ayat ini. Jadi ikhwan, dari maksiat kepada kekufuran. Maka kita jangan menyepelekan dosa ala kecil. Dari yang kecil inilah akan menjerumuskan kita kepada yang besar, kepada yang besar, kepada yang besar, sampai akhirnya kita keluar daripada Islam. Bid'ah itu dosa besar yang bermula daripada bid'ah kecil. Lihatlah kaum Khawarij yang mereka merangi Ali, asalnya adalah mereka yang berzikir berjamaah. Dari kecil, zikir berjamaah diingkari oleh Ibnu Mas'ud, mereka bubar, kemudian lambat laun mereka menjadi pembunuh-pembunuh Ali, yang menyerang Ali, subhanallah. Bagaimana bid'ah yang dari kecil, lambat laun menjadi besar, dari zikir berjamaah akhirnya menjadi membunuh, dan seterusnya, menumpahkan darah. Wa'iyadhan billah. Jadi ini ikhwan, ya, kezaliman bertingkat-tingkat, dan setan tidak akan mungkin langsung membuat orang kafir, melalui proses. Ujungnya adalah kekufuran, wa'iyadhan billah. Aku nukuli hadha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.